Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia, kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk kalbu, untuk sama-sama menyejukkan kalbu kita melalui kajian kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kajian kita di surat Al-Hajj ayat ke-22 yang akan menggambarkan masih tentang kondisi di neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu 'adzabal hariq. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka akan dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Para pendengar rahimakumullah, sudah cukup jelas ayat ke-22 ini memberikan gambaran kepada kita bahwa realita nanti yang akan terjadi, fakta dan realita yang akan terjadi nanti pada hari kiamat di dalam neraka adalah ada, yaitu ahli neraka, penghuni neraka itu akan berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi mereka tidak akan sanggup dan bahkan mereka akan terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini, ternyata tidak hanya di dunia saja yang banyak orang-orang yang berusaha untuk membolos dan melarikan diri. Bukan hanya anak sekolah saja yang berusaha untuk manjat dinding sekolah untuk membolos, melarikan diri dari sekolah. Bukan hanya orang-orang di penjara saja yang berusaha untuk melarikan diri dari penjara. Tetapi juga ternyata nanti di hari akhirat masih juga sempat-sempatnya penduduk neraka itu untuk melarikan diri. Kullama aradu an yakhruju minha wa min ghammin u'idu fiha. Pada saat mereka selalu berusaha untuk melarikan diri, mereka kembali dicampakkan ke dalam neraka. Ya. Begitu banyak penghuni neraka, ya, memang biasalah orang-orang jahat selama hidupnya saja dia berusaha untuk mempergunakan akalnya mencari jalan selamat sendiri. Di akhirat rupanya tindakan sama yang mereka lakukan. Ketika disiksa dengan sehebat-hebatnya, mereka cari cara. Dari mana ini kira-kira bisa keluar, ya? Mau lompat ke sana. Ada malaikat penjaga neraka yang langsung menendangnya sehingga akhirnya masuk kembali ke dalam penjara neraka itu. Coba lagi cara yang lain, tidak manjat dinding atau tembok, coba untuk masuk ke dalam tanah misalnya dengan cara menggaruk-garuk, dikeluarkan lagi misalnya. Dari berbagai cara, mereka berusaha untuk keluar dari neraka, akhirnya mereka dikembalikan. Kenapa kemudian mereka berusaha untuk melarikan diri? Karena mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merasakan beratnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mereka tahan? Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Disiramkan ke kepala mereka itu air mendidih yang membuat yusharu ma fi bihi ma fi butunihim wal julud, hancur luluh seluruh kulit mereka dan juga bahkan isi perut mereka. Bagaimana bisa mereka tahan terhadap azab neraka kalau walahum makami umin hadid, dicambuk sebentar-bentar, dicambuk sebentar-bentar, dihajar oleh malaikat, ya. Kalau algojo saja menghajar kita sudah puntang-panting, konon lagi yang menghajar ini langsung adalah malaikat Allah yang sangat besar, ya. Yang di dalam hadis dikatakan kalau malaikat itu mengembangkan sayapnya saja, maka tertutuplah bumi ini semuanya. Sebelah sayapnya itu tertutup bumi ini semuanya. Bukan bumi saja, tapi juga apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Coba bayangkan sayap malaikat saja sudah begitu besar, konon lagi malaikatnya, konon lagi cambuk yang dipegangnya, dan itu menghantam setiap saat. Mengapa tidak mungkin akhirnya mereka berusaha untuk melarikan diri? Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, akan tetapi sia-sia semuanya karena ada penjaga-penjaga, malaikat penjaga neraka yang akan membuat mereka balik masuk ke dalam neraka. Baik, para pendengar rahimakumullah, untuk lebih menjelaskan tentang ayat ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Rijal. Kami persilakan, Ustaz. Oke, syukran Ustaz. Alhamdulillah, semua salatan wa salaman ala Rasulillah. Kalau kita melihat di dalam ayat yang cukup pendek ini, ada dua hal yang sangat penting saat kita bisa lihat dari sini. Walaupun ayat ini bercerita tentang orang-orang atau kufar yang ingin menyelamatkan diri mereka dari neraka, Allah Subhanahu wa taala ingin mereka ingin kabur, mereka ingin pergi dan ingin lari dari neraka itu, kemudian dikembalikan lagi dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang sangat pedih ini. Kita memaknai ini sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin, kalau kita bayangkan perilaku orang-orang yang ada di neraka sana, mereka ingin keluar, mereka ingin keluar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup ini, sebenarnya ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat panjang yang tidak ada hentinya, mendingan lebih baik kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lari dari perbuatan-perbuatan itu. Makanya juga bagi seorang muslim dan seorang mukmin, ketika kita berdosa, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian barengilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya tersilaf kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa, maka seharusnya dan disunnahkan bagi kita untuk melakukan kebaikan setelahnya. Kemudian di penghujung ayat juga wadzuqu adzabal hariq, dan mereka dikatakan kepada mereka itu, rasakanlah azab yang sangat pedih ini. Dalam minggu-minggu sebelum ini kita juga telah membicarakan tentang ini, dikatakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Ini juga adalah hinaan, penghinaan Allah kepada mereka. Dikatakan ketika mereka ingin keluar, kemudian diambil kembali, kemudian diberikan dengan azab-azab yang lain, kemudian zuku azabal hal, dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang sangat pedih ini. Coba kita bayangkan, ini adalah sebenarnya adalah ketika kita melakukan kesalahan, kemudian diomeli lagi oleh bos kita misalnya, kita akan mendapatkan suatu hal yang sangat tidak enak sekali di dalam diri kita. Ini orang yang berusaha, kaum kufar, berusaha keluar dari neraka, kemudian ditarik kembali, kemudian dikatakan kepada mereka kembali, diocehi lagi, kemudian dihina lagi, rasakan nih azab Allah yang sangat pedih ini, yang sangat membakar ini. Intinya adalah ini adalah pelajaran bagi kita agar tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Rijal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, bahwa salah satunya ternyata nanti di hari akhirat, ya, orang-orang yang di dalam kehidupan dunia ini mendongakkan kepala, menyombongkan diri, orang-orang yang merasa besar dan hebat, bahkan lebih hebat dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala, itu akan disiksa habis-habisan oleh Allah dan akan dihina habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz kita, Ustaz Rijal, dengan bentuk redaksi dari Allah, wazuku azabal hariq, rasakanlah ketika mereka akan lari dikembalikan, dan bahkan dilontarkan ucapan menghina, wazuku azabal hariq, rasakanlah ini, api yang membakar ini. Ya, kalau di dalam ayat yang lain, bentuk penghinaan itu ketika di padang mahsyar, wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakihim. Ya, Allah tidak akan mau berbicara dan kepada mereka, dan Allah tidak akan wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan melihat sedikit pun kepada mereka. Ini adalah merupakan bentuk penghinaan proses awal ketika terjadi pada hari kiamat. Ya, sudah dimulai dari semenjak mereka dibangkitkan. Ya, Allah tidak mau melihat, Allah tidak mau berbicara. Ini sudah merupakan pukulan yang sangat telak dan akan membuat orang-orang yang tervonis untuk masuk ke dalam neraka sudah hancur hatinya duluan, sudah patah semangat, sudah tidak ada harapan lagi, karena pada hari itu satu-satunya harapan itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, pemilik hari kiamat, yang tidak ada lagi pada saat itu yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah tidak mau melihat mereka lagi, Allah tidak mau lagi untuk memandang mereka. Ini sudah proses awal yang membuat orang-orang yang melakukan kejahatan di dunia sudah sangat-sangat merasa hancur pada saat itu, ya, di dalam neraka. Wazuku azabal harik, rasakanlah api neraka ini, ya, ketika mereka ketika mereka diazab habis-habisan, mereka minta dimatikan, ya. Wa antum fiha khalidun, jangan macam-macam, kata malaikat, kamu di dalam sini akan kekal selama-lamanya, ya, matikan saja kami, kamu di dalam sini akan kekal selama-lamanya. Jadi itu adalah beberapa bentuk penghinaan. Bahkan bukan hanya Allah dan malaikat saja yang menghina, tetapi juga orang-orang mukmin juga akan menghina mereka. Sebagaimana di dalam keterangan ayat lain kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala merekam apa nanti yang terjadi pada hari kiamat ketika orang-orang mukmin mengatakan kamu telah berusaha, ayatnya itu, kamu telah berusaha untuk menyesatkan saya, tetapi inilah saya sudah berada di maaf saya lupa ayatnya, tapi ayatnya menceritakan tentang seperti itu, bagaimana kemudian orang-orang mukmin melakukan penghinaan terhadap orang-orang yang selama hidup di dunia berusaha untuk menyerumuskan dirinya. Mungkin ini beberapa hal penting yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan banyak masukan kepada kita, menyadarkan kepada kita untuk tampil menjadi orang-orang yang selalu tersadar dan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.